janji tak jauh kowe ra ngepusi lungaku ini amun golek rejeki tak buktiki kowe aja beto ati depan karo golek modal, terus besok rapi duduk di pelan.